cinta. Gelanggang hati kian bergetar, galau memikirkan. Bukannya aku membanding-bandingkan antara semua cinta yang pernah jadi bagian dalam hidupku. Ada dia, dia dan dia, sama saja tak membantu. Aku tetap resah, ku tetap tak tenang. Seandainya ku balikan lagi pada yang lama, apa nanti tak membuat bumi hancur membubuk? Ada dia, dia dan dia, sama saja tak membantu. Aku tetap resah, ku tetap tak tenang. Aku yang rasakan. Jadi sekarang biarkan saja sesuka hatiku. Jangan mencampuri urusanku, biar hatiku yang terlibat. Siapa cintamu?